Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, berkat dan nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat Islam dan iman. Dan kita datang di sini untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Karena berapa banyak orang yang mengaku dirinya muslim, sehat fisik, sehat akalnya, tapi tidak diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Maka ketika kita diberikan kemauan oleh Allah dan diberikan kekuatan, kita syukuri. Dengan bersyukur insyaallah Allah akan menambahkan kita semangat. Untuk apa? Untuk selalu talabul ilmi. Kemudian salawat dan salam kita selalu ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dengan ajaran yang putih bersih. Malamnya bagai siangnya. Dan tidak ada yang berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali cilaka 20 hiji, ya, bukan lagi cilaka 12. Artinya tidak akan selamat sama sekali, baik di dunia ataupun di akhirat. Walaupun di dunia terlihatnya selamat, tapi di akhiratnya tidak selamat. Atau di dunia tidak selamat padahal hatinya gersang. Ya, karena apa? Karena tidak ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abu Nabira mengatakan, "Afwan, katanya masjidnya kecil." Saya sudah bilang masjid kecil. Oh, tadi sudah bilang ke dia, bilang dalam hati ya. Masjid kecil tapi berisi dengan sholat jamaah, dengan talabul ilmi, jauh lebih baik daripada masjid besar dikunci wae. Ya. Sampai mau sholat jamaah saja susah. Takbirnya mana? Takbirnya luka ke mana? Ya, jauh lebih baik. Sekarang ini orang sibuk memperbagus, memperindah masjid tapi tidak sibuk untuk mengisinya. Ada yang mengisi dicurigai. Orang mana kita? Ya, padahal orang dirinya tidak mau ngisi. Kadang-kadang begitu, walaupun tidak semuanya. Adapun masalah yang datang ikut talabul ilmi banyak atau sedikit, itu sama sekali bukan masalah. Saya pernah tahun 94 sebelum saya ke Mesir diminta untuk mengisi pengajian di daerah Cibunying. Cibunying teh di Cadas ya. Sudah diumumkan dari 2 minggu sebelumnya. Pengajiannya insya Allah pada Isya waktu itu. Dan alhamdulillah setelah sholat Isya saya sendirian dengan panitia seorang. Panitia yang lain enggak tahu kemana. Akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol pulang. Indah kan? Di Riau pun sama. Ya, di Riau. Beberapa tahun yang lalu, padahal dapat jadwal dari Kementerian Agama untuk mengisi di masjid tertentu. Resmi. Ya, jadwal Kementerian Agama. Sampai di sana ditinggal pulang oleh semuanya termasuk BKM-nya. Akhirnya saya pulang ketawa. Cuman saya kasih blacklist kalau kira-kira mau minta lagi kalau saya mau. Ya. Masih banyak yang bisa diisi lah, seperti itu. Dan apa namanya? Memang sebuah sunnatullah kalau untuk thalabul ilmi dimanapun orangnya tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan thalabul mimbar. Ya. Ya kan? Kecuali kalau yang isinya itu adalah artis yang baru tobat katanya. Ya, ngisi. Atuh yang baru tobat potong sinang ngisi, sinang ngaji gitu ya. Mau ngisi apa dia? Masih lebih baik lagi anak yang baru lulus pesantren. Ya, mau ngisi apa coba? Ngisi bagaimana ini, bagaimana casting gitu. Atau pengalaman dia enggak perlu. Malah nanti menceritakan dosa-dosa dia yang lalu. Akhirnya orang yang tidak tahu jadi tahu, jadi ingin mencoba. Atau jadi dosa jariah akhirnya. Ya, dan ini euforia. Satu gejala yang kurang baik. Kita terlalu bangga ketika ada orang yang dulunya di entertainment atau dunia apa kemudian bertobat. Oh, kita angkat-angkat jadikan MC, jadikan ini. Subhanallah. Ya. Kita sudah menzoliminya. Ya. Menzoliminya apa? Dia harusnya banyak belajar, jadi banyak ngomong. Padahal dalam sebuah patah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan memberi. Ya. Seperti itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya banyak di antara kita yang punya semangat tapi kurang ilmu. Ya, itu yang apa namanya? Yang ngebeledukeun panci. Itu kan semangatnya bukan main kan? Ilmunya minus, bukan lagi kosong, minus. Saya takut khawatir nanti lama-lama panci diblokir, enggak boleh jualan. Ya, atau mau masak pakai apa ibu-ibu? Ya. Pakai kendi lagi zaman dulu. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini kita akan membahas sedikit tentang masalah ukhuwah Islamnya. Kenapa saya berikan kata sedikit? Karena kalau dibahas secara mendetail tentang masalah ukhuwah Islamnya itu bisa menjadi disertasi bukan lagi tesis. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari definisinya ukhuwah itu seperti apa, bagaimana bentuknya, kemudian jenis-jenisnya sampai kepada hak-haknya dan hukumnya. Itu bisa jadi sebuah disertasi. Tapi kita akan mengenal sedikit tentang masalah ukhuwah Islamnya. Apa itu ukhuwah Islamnya? Sering kita mengatakan demi ukhuwah, ada juga masjid al-ukhuwah ya. Tapi hakikat ukhuwah sendiri banyak yang kurang tahu. Sama dengan agama kamu apa? Saya teh Islam, ah Islam teh naon? Isya subuh luar asar maghrib. Belum tahu hakikat Islam. Ya. Bahkan mungkin di antara kita ada yang belum paham Islam itu apa. Nah, ukhuwah itu dari kata bahasa Arab yang katanya akhun, ya. Kata akhun. Akhun itu artinya adalah saudara, saudara laki-laki. Kemudian dijadikan bentuk yang lain jadi ukhuwah. Kalau dalam bahasa Indonesia ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Kalau perempuan berarti persaudariannya. Ya sama kan seperti ini kan, kalau perempuan penjahit, laki-laki penjahat. Enggak ya. Baik. Ukhuwah itu jika dalam definisi arti secara bahasa dalam bahasa Arab adalah sebuah ikatan yang kuat. Yang lahir dari emosi, lahir dari perasaan, perasaan saling memiliki, perasaan sama dan sederajat, sehingga menimbulkan aksi. Aksi apa? Aksi ingin mencintai, aksi melindungi, aksi membela, aksi kemudian ada perasaan semakin dekat. Dan dia semakin lama semakin menguat, apapun itu motifnya. Jadi ukhuwah itu lebih kepada sebuah perasaan, emosi yang kemudian diejawantahkan dengan apa? Dengan perbuatan dan dikuatkan dengan pemikiran. Dibuatlah argumen-argumen, dibuatlah kemudian aturan-aturan ukhuwahnya tersebut sesuai dengan jenisnya. Maka kalau kita melihat ukhuwah itu terbagi menjadi dua sebenarnya, ya, dua ukhuwah besar. Pertama ukhuwah Islamiyah, bisa juga dikatakan ukhuwah imaniyah, sama saja. Ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah ghairu Islamiyah. Ya, ukhuwah ghairu Islamiyah. Sebelum kita bicara ukhuwah Islamiyah, kita bicara dulu ikhwah ghairu Islamiyah. Ukhuwah ghairu Islamiyah ini banyak sekali bentuknya. Bahkan mungkin hampir tidak bisa dibatasi. Pertama, ukhuwah a'iliyah. Ukhuwah a'iliyah itu adalah persaudaraan keluarga. Kakak, adik lanjut dengan apa namanya sepupu, dengan pokoknya ngalir darah. Ya, itu ukhuwah a'iliyah atau ukhuwah usariyah. Ada juga namanya ukhuwah irqiyah, yaitu persaudaraan karena ras. Orang Sunda dengan orang Sunda, orang Jawa dengan orang Jawa, orang Batak dengan orang Batak. Ya, orang Batak malah terbagi-bagi lagi. Ada si Manurung dengan si Manurung, si Hotang dengan si Hotang, si Garantang, enggak ada si Garantang mah ya. Si Tobing. Si Tobing dan lanjutnya. Atau irqiyah itu juga bangsa. Orang Indonesia, Indonesia lagi. Orang Malaysia lagi. Orang Arab, orang Arab lagi. Dan selanjutnya. Ada juga ukhuwah karena maslahat. Ya, karena kepentingan. Contohnya apa? Geng motor. Contoh geng motor kan karena kepentingan bersama. Pentingnya apa? Nggak begal. Ya. Ada juga ukhuwahnya ukhuwah bisnis, yaitu komunitas-komunitas bisnis, macam-macam, ya. Tapi itu semua non-Islami, tidak Islami, dan tidak ditetapkan oleh Islam, dan bukan ukhuwah yang kuat kecuali yang satu, yaitu ukhuwah usariyah. Namun para ulama menyebutkan bahwa ukhuwah a'iliyah, persaudaraan keluarga, itu kalah kuat dengan ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah, terbalik. Karena ukhuwah a'iliyah, persaudaraan keluarga, itu akan terputus ketika berbeda agama. Saya ulangi lagi. Hubungan keluarga akan putus ketika beda agama. Beda agama tidak mewarisi, tidak diwarisi. Tidak bisa menjadi wali, ya, tidak boleh menolong, hanya boleh berbakti kepada orang tua. Tapi kalau namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, tidak mengenal batas dan waktu. Oleh karena itu begitu kuatnya ukhuwah Islamiyah, dia tidak ada batas sama sekali. Kecuali apa batasnya? Batasnya beda jenis, laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi tidak ada ukhuwah Islamiyah laki-laki dan perempuan, kecuali pertama keluarga, kedua suami istri. Ya. Makanya jangan kemudian mengeksploitasi, ya, pasti ukhuwah demi syahwat. Syahwat Islamiyah enggak ada, syahwat Islamiyah. Ya. Contohnya apa? BBM atau WA. Inbox lah, ukhti, mau ta'aruf demi ukhuwah, ta'aruf demi ukhuwah, ukhuwah dari Baghdad atau dari Hong Kong itu, nggak ada, ya. Kalau mau, ukhti, belum ada yang melamar, saya mau melamar, itu baru, ya. Mungkin Abu Dian mau seperti itu nanti 2-3 tahun mendatang, kita nggak tahu kan. Jadi tidak ada kita dengan siapapun yang bertauhid, yang tidak syirik, yang melaksanakan Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabat, itu bersaudara tanpa mengenal negara, tanpa mengenal bangsa, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal tempat, bahkan tanpa mengenal waktu, menembus semua dinding zaman dan tempat. Itu ukhuwah Islamnya. Maka kita bersaudara dengan para sahabat ridwanullah alaihi, kita bersaudara dengan para tabi'in, kita sedih membaca kisah-kisah mereka ketika kisah mereka menunjukkan kesedihan, kita gembira, kita semangat melihat semangat mereka, ya. Kita sedih ketika saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang ditindas oleh musuh-musuh mereka. Kenapa? Kita satu saudara, kita satu akidah. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Tapi sayangnya manusia itu suka bercerai-berai. Jangankan yang tidak ada hubungan, yang sudah ada hubungan suka bercerai. Contoh apa? Itu banyak kasus di KUA. Suami istri sudah diikat bercerai. Ya. Kerjaan manusia itu. Bukan kerjaan manusia. Hobi manusia yang dikerjain oleh setan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingat, dulu kalian itu bermusuhan, maka Allah kemudian mendekatkan antara hati-hati kalian, maka kalian menjadi saling bersaudara. Dulu kaum Aus dan Khazraj di Madinah atau Yastrib dulu namanya, mereka saling berperang. Di Mekah saling berperang. Orang-orang di antara kabilah saling berperang. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Orang Jawa dan orang Sunda sampai tahun 80-an itu masih saling curiga. Ya, masih diingat-ingat masa perang Tuban. Kenal ke henteu jeung Gajah Mada. Ya, dengan Dyah Pitaloka kenal ke henteu, Dur ke Tuka. Ya, diingat-ingat terus. Tapi dengan Islam itu dilupakan, sekat-sekat itu hilangkan. Menjadi bersaudara. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ada juga yang menafsirkan sungguhnya saudara orang beriman itu adalah orang beriman yang lain. Ya, yang lain. Jadi artinya apa? Dengan non-muslim tidak bersaudara. Ya. Bukan berarti kemudian bermusuhan, kan tidak ya? Tidak semua yang namanya tidak bersaudara bermusuhan kan enggak? Cuman yang namanya ukhuwah itu ada apa? Ada tuntutan-tuntutan. Ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Di antaranya adalah kita mencintai. Dan kita tidak boleh mencintai non muslim. Kita kita membenci bukan orangnya, tapi membenci apanya? Akidahnya. Ya, akidahnya. Makanya salah. Ketika kita ada orang gitu ya. Saya pernah berdialog dengan orang-orang yang sesat pemikirannya. Ketika ditanya, "Itu kenapa dibom di Bali itu?" Ya. "Wah, itu kan jihad. Memangnya itu udah doai semua. Maka udah wahai mereka kafir," katanya. "Baik. Oke, mereka kafir. Itu kan ada juga muslim yang kena." "Ah, itu kan korban perang. Perang dari mana? Orang mereka sedang minum-minum kok." "Kalau perang itu apa? Sama-sama ngangkat senjata. Ini orang minum di bom." "Ya bukan perang itu mah, pengecut." Ya. Pengecut seperti itu. "Kalau perang mah datang sana ke markas Pasus, datang satu persatu gitu. Ada yang berani?" Gak ada yang berani ya. Ke markas Pasus datang nantang. Gak akan berani. Itu baru perang. Seimbang. Ya. Ini kenapa? Karena paham ukhuwah ini atau namanya disalah artikan. Bahkan ada yang kemudian mengatakan ukhuwah Islamiyah itu dengan sekelompoknya saja. Kalau di luar kelompoknya berarti bukan ukhuwah. Nah, itu namanya hizbiyah. Perkelompokan, ya. Pengkotak-kotakan, itu bukan ukhuwah namanya. Ukhuwah itu asal apa? Pertama muslim, kedua tidak syirik. Maka kita saudara. Tapi jika sudah berbuat syirik, sebagai seorang muslim kita ingatkan. Tapi kalau kemudian setelah diingatkan tidak mau, berarti bukan saudara lagi. Kenapa? Karena imannya sudah hilang, sudah rusak. Ya, seperti itu. Ikhwati fillah, ukhuwah Islamiyah itu merupakan satu hal yang sangat agung. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Mimbar-mimbar dari cahaya. Banyak yang iri dengan orang yang di mimbar cahaya tersebut. Dan yang iri siapa? Yang iri bukan orang awam. Yang iri itu para nabi. Orang-orang yang siddiq. Para syuhada itu iri melihatnya. Ternyata siapa? Mereka al-mutahabuna fillah, orang yang saling cintai karena Allah. Kenapa? Karena saling mencintai karena Allah itu susah, sulit, jeung hese. Ya. Jangankan mencintai karena Allah, kadang-kadang mencintai karena syahwat juga susah. Contoh, banyak kan orang menikah laki-laki perempuan itu bukan karena agama, tapi karena apa? Karena syahwat kan? Nu ieu geulis, nu ieu kasep, pak keukeuh, ieu keukeuh daek, ieu geus mau dikawinkan, gitu ya? Dinikahkan, setelah nikah kemudian apa? Ternyata, oh dulu cantik teh, banyak dempulnya katanya. Ari pas bangun tidur meni 3 bulan ya karadak dan lain-lain katanya begitu. Timbul percekcokan. Oh sabar teh, karena apa? Karena mau sama saya. Sudah saya dapat mah kamu gak sabar lagi. Itu padahal apanya? Karena syahwat. Dengan agama tentu lebih sulit lagi. Karena apa? Karena tantangannya lebih besar. Ya. Kalau kita mencintai pasangan itu biasanya mengharapkan timbal balik. Apa timbal baliknya? Pasangan pun mencintai kita. Kan kalau tidak saling mencintai mah tidak akan menikah kan? Kecuali dipaksa seperti Siti Nurbaya. Ya. Sengsara mu nikmat. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah tidak mengharapkan balasan sama sekali kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, makanya sulit. Sehingga apa? Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi pun iri. Tapi iri di sini dalam artian apa? Buat iri tercela, artinya apa? Di sini merasa kagum. Ya. Kok bisa ya mereka sampai seperti itu? Karena masih sulitnya. Sama dengan apa? Keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Masuk pintu apa? Pintu ar-Rohya. Padahal kebanyakan umat Islam berpuasa kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pintu ar-Rohya bagi orang yang berpuasa, dan setelah orang berpuasa itu masuk tidak dalam bisa masuk lagi? Karena tidak semua orang berpuasa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang terima saja puasanya bisa masuk ke situ. Kan banyak yang puasa mulut, apa namanya? Perut, mulutnya tidak, matanya tidak. Astagfirullah bari jeung molotot. Ya. Ngabuburit bari jeung ngagibah. Ya, atau ngabuburit sambil megang remote. Bukan megang Al-Qur'an. Ya. Tada arus di masjid. Tapi kemudian salat subuh tertinggal. Ya sama aja dah bohong. Nah, ini juga ukhuwah seperti itu. Ya. Ukhuwah itu adalah sangat besar. Kenapa? Karena ukhuwah itu merupakan salah satu tuntutan keimanan. Ya, tuntutan keimanan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, itu kan saling mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Agar apa? Agar timbul persaudaraan dan cinta. Bahkan apa? Bahkan para sahabat pernah berkata, Rasulullah SAW mengingatkan kami dengan tetangga, sehingga kami menyangka tetangga itu akan mewarisi kami, katanya. Kenapa kan persaudaraan tersebut? Ya. Nah, ikhwati fillah, ukhuwah itu termasuk apa? Termasuk ikatan iman yang paling kuat. Ya. Tidak ada orang yang mencintai sesama orang beriman kecuali dia juga beriman. Ya. Kenapa? Karena manusia akan mencintai yang sama dengan dirinya. Akan mencintai dengan sama dengan dirinya. Contohnya lah, apakah mungkin, ya, apakah mungkin seorang santri yang alim mencari istri artis? Mungkin tidak. Mungkin wae jika memang hatinya seperti artis, ya. Tapi kalau hati-hati seorang alim, tidak akan mungkin. Kenapa? Akan mencari yang setipe, mencari yang sama. Makanya ukhuwah itu, seberapa besar cinta kecintaan kita kepada umat Islam, maka itu menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun yang perlu kita ingat, di dalam mencintai kita harus tahu cinta itu, ya, cinta kepada saudara kita itu urusan apa? Urusan hati atau urusan mulut? Urusan hati, ya. Tidak ada orang yang tahu si A mencintai si B kecuali kalau diucapkan, ya. Contohnya lagi antara antum, ya, mau melamar, contohnya melamar seorang akhwat yang menjadi pujaan hatinya, udah jomblo, ya, jangan baper. Datang ke rumah calon mertua, kemudian duduk, lalu ditanya, "Pada naon jang? Ada apa?" kata dia. Dia mencintai anak dari bapak tersebut, tapi tidak berani mengungkapkan, cuma senyum-senyum saja. Kira-kira paham tidak? Mau apa, Pak? Mau apa, Nak? Yang diucapkan, "Saya suka anak bapak, saya mau melamar," kan begitu. Nah, ketika kita mencintai saudara kita pun harus diucapkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka katakanlah kepadanya." Ya. Walaupun apa? Walaupun tempatnya jauh. Ketuk pintunya. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Jawab, "Waalaikumsalam." Buka. Ingat, ya, membalasnya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumussalam. Ada alif lam di situ. Lihat aja tulisannya. Pas buka, "Akhi, uhibbuka lillah," atau "fillah, aku mencintaimu karena Allah." Dah, selesai. Begitu. Ucapkan agar tahu. Ya. Harus ada fillahnya. Harus ada karena Allah. Jangan "aku mencintaimu." Nanti jadi jadi lain. "Ih, LGBT atuh utama," katanya. Harus dekat karena Allah. Lillah fillah, karena Allah dan untuk Allah. Maka yang di apa namanya? Yang dituju membalas. "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi." Semoga Allah menjadikan apa? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau, sebagaimana Dia menjadikan engkau mencintaiku. Dalam kita berjalan, kalau sekarang mungkin naik motor atau naik Grab, bebas lah, ya, ke rumah saudara yang kita cintai tersebut, saudara seiman, itu ada pahala yang besar. Tapi ingat, laki-laki ungkapkan ke laki-laki, perempuan ungkapkan perempuan. Kalau laki-laki ke perempuan, ungkapkannya ke walinya, bukan ke perempuannya. Kalau perempuan ke laki-laki, ungkapkan ke istrinya. Ke istrinya. "Wahai Ummu Fulan, aku mencintai suamimu karena Allah. Masih ada slot enggak? Modus ya. Ternyata modus. Langsung diblokir nomornya. Ya. Jadi itu hubungan itu hanya antara laki-laki, perempuan-perempuan. Ya. Nah, jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai karena Allah itu yang paling tinggi adalah ketika seseorang membantu saudaranya tanpa diminta. Dengan apapun yang dia punyai. Kalau punya jabatan, gunakan jabatannya untuk membantu saudaranya. Contohnya Pak RT ya, membantu saudaranya untuk untuk usulan birokrasi. Ya. Tanpa mengatakan wanikiro. Yang punya harta banyak bantu saudaranya kesusahan tanpa diminta. Yang punya relasi bantu saudaranya untuk dapat kerja. Yang punya banyak kenalan bantu saudaranya yang masih jomblo tanpa diminta. Ya, contohnya kamu mau nikah? Nih, saya kasih modalnya, nikah. Gitu contohnya, ya. Tanpa diminta. Dan yang paling rendah adalah apa? Memberi ketika diminta. Ya, ketika diminta. Terus gimana kalau diminta tidak memberi? Aduh. Kalau kata orang Melayu, kedekut. Ya. Kalau kata orang Cimahi, cap jahe. Mirip hese. Ya, kalau kata bahasa Indianya. Nah, kemudian sedekah yang paling baik kepada saudara adalah sedekah dengan sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana Allah firman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan diri mereka saudaranya di atas dirinya sendiri padahal mereka sendiri sedang kesusahan. Ya. Adapun yang paling rendah adalah memberikan yang berlebih, kita enggak pakai kita kasihkan. Ya. Tapi itu masih mending daripada tidak. Kita sekarang, ya, apalagi zaman yang penuh dengan modus-modus tenan, modal dusta ya. Kadang-kadang mau memberi saudara kita itu takut apa? Takut modus. Karena apa? Karena memang banyak kejadian seperti itu. Dulu saya ketika di sana di Pulau Bengkalis ada, ya, modusnya apa? Modusnya mualaf. Sampai 8 tahun terus minta-minta. Ternyata jadi pekerjaan, ya, minta santunan dengan dalih mu'alaf. Ya. Tapi kita jangan suudzon kepada saudara kita. Kita tetap husnudzon. Kita tetap berprasangka baik kepada saudara kita selama belum terbukti tidak bersalah. Ya. Itu kaidah ketika kita bermuamalah. Ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim. Jangan kaidah curiga yang pakai. Datang saudara kita muslim, senyum-senyum, langsung kita curiga. Nah, ini remeta duit. Jangan. Siapa tahu dia malah mau ngasih duit. Ya, husnudzon dulu. Atau melihat teman kita pakaiannya sangat sederhana, datang kepada kita. Dan kita sudah dari jauh sudah hati-hati. Wah, kayaknya mau minjem. Jangan. Ya, kita harus apa? Husnudzon. Ya. Bahkan kalau kita melihat sirah perjalanan, cerita biografi para salaf terdahulu, mereka berterima kasih kepada orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Kenapa? Karena dia merasa dengan orang yang berkunjung ke rumahnya itu, dia menjadi mendapatkan banyak pahala. Pahala apa? Memuliakan tamu. Pahala memberi mereka makan. Pahala menjamu mereka. Ya, yang kalau mereka tidak datang, tidak dapat. Bahkan di antara salaf ada yang kemudian mencuci kaki tamunya karena apa? Berterima kasih. Berterima kasih kepada tamu yang datang, yang menjadikan wasilah dia sebagai yang mendapatkan pahala. Itu ukhuwah sampai di sana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kisah siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika datang ke Madinah dipersaudarakan Rasulullah SAW, apa saudaranya yang inginkan itu? Yang apa yang ditawarkan? Saya punya istri. Berapa? Pilih yang kamu inginkan, saya ceraikan, kamu nikahin nanti. Sampai gitu kan? Kalau kita mungkin ditanya, itu istimewa? Ya? Langsung pasang wajah perang. Apalagi yang nanyanya jomblo. Ya. Pada di antara seorang salaf juga ada yang apa? Dia punya kain satu. Saudaranya tidak punya, saudara muslimnya dipotong dua, bagi dua. Kalau kita, ya, saya ingat dulu di pondok ya, teman-teman yang bakhil baru kedekut itu kalau dapat kiriman dari apa namanya, dari rumahnya, makannya itu nunggu teman-temannya tidur semua. Begitu buka lemari, kepalanya masuk lemari. Wah, jadi keajaiban dunia, orang tanpa kepala ya. Kenapa? Biar gak ketahuan. Wah, gitu. Saking medit, nah. Orang medit tidak mungkin berkhuwah. Mungkin tidak? Tidak, karena apa? Orang medit itu dia mengharapkan balasan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan rasa kikir dalam dirinya. Syuhun itu sebenarnya Bapak Ibu berhormat Allah Subhanahu wa taala, syuhun itu lebih daripada bakhil. Bakhil itu kikir. Ya, pedir. Syuhun lebih dari itu. Dalam bahasa Indonesianya apa? Saya juga enggak tahu. Ya. Karena apa? Kalau syuhun itu sampai kepada diri sendiri pun dia kikir, numpuk harta dia sendiri cukup pakai singlet. Saya pernah melihat sendiri orang kayak seperti itu, punya ruko di mana-mana, ya. Tapi dia kemana-mana cuma pakai celana sontok, bukan sontok lagi ya, pakai boxer, pakai singlet. Padahal punya ruko sampai 10. Itu yang namanya syuhun, ya. Dan itu dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dibatkan Imam Bukhari mengatakan, iyakum wasyuhu, fa inna ahlaka man kana qablakum bisyuhi. Hendaklah kalian menghindari syuhud itu. Karena apa? Sungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh syuhud itu. Jadi ciri-ciri syuhud itu bukan hanya apa? Bukan hanya medit kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri pun dia medit. Itu pertama. Kedua, dia berharap apa yang ada di tangan manusia. Gak cukup. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya sesuatu yang dia tidak punya padahal murah, dia berharap itu dia punyai. Dia berharap dia bisa merebutnya. Kalau perlu dibunuh orang tersebut, kalau perlu difitnah orang tersebut, yang penting apa? Yang penting dapat. Itu syuhun. Ada orang seperti itu? Banyak. Jangan-jangan kita juga sang mantan. Ya. Lihat tetangga baru, bawa mobil baru, panas. Ya, panas melihat ini orang jarang kerja katanya. Tapi beli mobil baru, jangan-jangan jaga lilin. Sultan. Lihat tetangga bawa kulkas baru 4 pintu, panas. Kulkasnya 4 pintu ya. Lihat tetangga bawa TV baru 64 in, panas. Ya. Tapi lihat tetangga bawa kafan baru enggak panas. Ya, artinya tetangganya meninggal. Ukhuwah tidak akan mungkin terjadi dengan orang seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhwatillah, martabat ukhuwah yang kedua adalah menjadikan orang tersebut, kalau yang tadi pertama kan mendahulukan saudaranya seperti apa di atas dirinya. Yang kedua adalah apa? Menjadikan saudaranya itu bagikan dirinya sendiri. Ya. Aku dan kamu adalah satu. Aku dalam sebuah bahasa Arab pernah ada istilah anta wa ana ka annaka ana. Kamu dan saya, bagian kamu itu adalah saya. Ya. Jadi apa? Jadi dia selalu melihat, mencari-cari apa yang dibutuhkan saudaranya, membantu tanpa diminta. Ya. Atau berbagi. Boleh tidak berbagi? Boleh, selama tidak dilarang. Apa yang berbagi dilarang? Berbagi dosa, ya. berbagi istri nggak boleh. Tapi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu kita berbagi dengan saudara kita. Ya. Kemudian dalam sebuah biografi para ulama salaf, para pendahulu kita, ada para pendahulu kita, ada salah seorang pendahulu kita yang kemudian ketika akan meninggal dunia, dia berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, aku tahu bahwasanya aku itu berdosa. Aku itu bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Tapi aku mencintai orang yang taat kepada-Mu. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu ibadahku kepada-Mu. Lihat, ikhwati fillah. Ya. Mencintai orang yang taat kepada Allah adalah taqarrub. Adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah apa? Dalam sebuah syair dikatakan, "Uhibbus salihina walastu minhu." Aku mencintai orang-orang yang saleh padahal aku tidak termasuk mereka. Kenapa? Dengan harapan itu akan menjadi amal baik baginya. Mencintai orang yang soleh, mencintai orang taat kepada Allah, itu merupakan salah satu ibadah yang kita bisa bertawassul dengannya. Ya. Karena tidak ada orang yang mencintai orang yang soleh kecuali orang yang beriman. Atau orang yang memang diingin dirinya soleh, tapi dia belum bisa atau belum mampu. Saya tadi baru membaca sebuah status yang lucu sekaligus menyedihkan. Pengalaman dari salah seorang, menceritakan pengalaman sendiri, ya, membaca Al-Qur'an di di kereta. Ya, di kereta. Jadi dia dengan temannya baca Al-Qur'an di kereta. Bacanya enggak kedengaran. Ya. Cuman yang dengar paling siapa? Ya dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Di sebelahnya itu orang-orang yang ketawa-ketawa sambil memperlihatkan gambar-gambar porno di HP. Yang dua orang ini tetap aja baca. Tiba-tiba yang sebelah mengatakan, "Eh, loh, kalau baca Quran itu di masjid, bukan di sini." Loh, coba bayangkan. Mengganggu dia tidak, yang ganggu siapa sebenarnya? Dia ketawa-ketawa. Tapi apa? Karena hatinya kotor melihat orang baca Quran terganggu, padahal dia sendiri gak dengar. Coba kita periksa hati kita. Kira-kira ketika kita melihat ya orang yang berusaha melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, kita pernah gak merasa dengki? Contohnya, lewat orang mau sholat jamaah di masjid. Dalam hati kita, lah mesti ngetah, misal halim pisar. Canggih adhan di sekal masjid. Padahal dia mau adhan. Atau melihat orang yang pergi ke masjid pada Jumatan jam 10 siang, jam 10 pagi atau jam 9. Alah. Nah, kita pas aku ke masjid ini tanginas pisan dalam hati kita ya. Padahal kan memang disunahkan Rasulullah SAW untuk bersegera pergi ke masjid pada hari Jumat. Kalau kita masih merasa seperti itu, berarti apa? Berarti ada yang salah dengan iman kita. Kalau sudah iman kita salah, berarti ukhuwah kita akan salah. Atau contoh melihat saudara kita ya mencoba melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu contohnya jenggot. Tapi jenggotnya cuman tuh salosin acan gitu ya. Tapi panjang sampai sini. Kita katakan sing atulam di para ratus pisan. Kita mengatakan demikian. Maka ada yang salah dengan iman kita. Kalau iman kita ada yang salah, berarti ukhuwah kita pun akan salah. Kita harus apa? Harusnya merasa bangga, terenyuh, dan suka melihat orang berbuat taat walaupun kita belum mampu. Ya. Kita belum mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dosanya lebih kecil dibandingkan kita benci kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah Allah mungkin karena kita belum mampu Tapi kalau kita benci orang melaksanakan perintah Allah, berarti kita benci kepada perintah Allah, dan itu bisa masuk pada kufur. Ya. Banyak orang seperti itu. Ya. Dia tidak bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia kemudian menghina orang yang melaksanakan sunnah. Ya. Kalau kita belum mampu, kita jangan menghina. Kalau belum mampu, kita jangan menolak. Karena dosa menolak jauh lebih besar daripada dosa tidak melaksanakan. Ikhwati fillah. Nah, di dalam mencari orang yang akan kita jadikan saudara, yang akan kita katakan uhibbuka fillah, kita katakan aku mencintai bukan Allah, tentu tidak sembarangan ya. Tidak karena melihat jenggotnya lebur gitu ya, kemudian kita katakan uhibbuka fillah. Ternyata apa? Ternyata anggota geng motor. Di barat oke banyak yang jenggotnya lebih dari saya. Ya. Sebagaimana juga banyak ulama yang jenggotnya tidak tumbuh atau tumbuhnya kalau di kedekatan baru kelihatan, jarak 30 cm kelihatan, jarak 1 meter enggak kelihatan. Kenapa? Sudah sedikit tipis lagi, ya. Atau banyak juga ya yang celana masa kaki ternyata bukan melaksanakan sunnah, tapi apa? Tapi ikut boyband. Padahal sebagaimana kita tahu, ya. Kalau orang melaksanakan sunnah itu laki-laki habis, kalau boyband itu lakinya habis. Ya. Beda ya? Jauh kan. Laki-laki habis dengan lakinya habis. Makanya sebagaimana saya katakan dalam sebuah syair, "An-nasu syatta idza ma anta dzuqtahu. La yastawuna kama la yastawi asy-syajar." Manusia itu bermacam-macam jika engkau merasakannya. Sebagaimana apa? Sebagaimana pepohonan itu tidak ada yang sama. Hadza lahu samrun hulwun madzaquhu. Ada pohon yang buahnya itu manis. Wa dzaaka laisa lahu ta'mun wala samrun. Ada juga pohon yang buahnya tidak manis, berarti buahnya asam atau buahnya pahit, bahkan ada pohon yang sama sekali tidak berbuah. Nah, tentu kita akan mencari orang yang bagaimana untuk jadikan kita saudara bagi kita dan berukhuwah. Pertama, yang tauhidnya benar. Ya. Terutama tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Kalau rububiyah mah semua juga mengakui. Sok tidak ada ya umat Islam mengatakan bahwasanya yang menciptakan manusia itu adalah selain Allah, enggak ada ya. Dan saya tidak yakin seorang muslim mengatakan manusia berasal dari nyemot, ya enggak ada. Nyomet, monyet. Tidak ada. Ya. Nah, coba bayangkan saya dulu waktu SMP pernah kan debat masalah teori evolusi itu. Kalau apa namanya? Dari amuba kan sampai kemudian jadi monyet, monyet menjadi manusia. Manusia jadi apa? Jadi liur. Ya. Kalau memang evolusi itu benar, kenapa manusia tidak berubah lagi? Tidak berevolusi lagi seperti Pokemon, ya? Kan tidak kan? Buktinya apa? Buktinya manusia malah membuat pesawat terbang, bukannya bersayap, ya? Malah menciptakan kapal laut atau kapal selam, bukannya ada insangnya seperti dari manusia ikan, ya? Kan tidak evolusi lagi, berarti evolusi tidak ada. Nah, kita kembalikan. Jadi kalau kita ingin memilih saudara yang akan kita persaudarakan, kita akan katakan uhibbu kafillah. Pertama adalah tauhidnya yang benar. Bagaimana kita tauhidnya benar? Ya tentu kita harus teliti lah. Dia ngaji di mana? Ya, kalau dia ngajinya di kafe ya, tentu ngaji tidak benar. Ngaji di mana? Ngajinya di alun-alun gitu. Ngajinya di mana? Di klub-klub malam. Enggak bisa. Ya. Ngajinya kemana? Mbah Jamrong. Susah. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat tauhid benar, maka kemudian pilih yang paling melaksanakan sunnah. Ya. Mungkin tauhidnya sudah benar, tapi sunnah dia masih sulit. Ya, karena apa? Entah karena mungkin belum siap, entah karena imannya masih lemah, dan banyak faktor. Ya, Kemudian yang ketiga adalah yang paling baik akhlaknya. Karena banyak imannya benar, ya, tauhidnya benar, melaksanakan sunnah, tapi kabatur sahau kadua gaplok. Gimana bahasa Indonesianya? Gimana bahasa Indonesianya sahau kadua gaplok? Ringan tangan. Ringan tangan, Pak, ada dua arti, Pak. Suka bekerja juga suka gaplok, ya. Artinya apa? Bicara sekali langsung main pukul. Preman, ya. Ada begitu banyak, ya. Melaksanakan sunnah tidak mau berbaur dengan tetangganya. Papasan tetangga. Buang muka. Padahal muka enggak bisa dibuang. Kemudian apa? Tetangganya contohnya jatuh depan dia. Damang we ngaliwat, bukannya dibantu. Ikut sholat jamaah di masjid. Teu apa sahagigireunana. Ya, sibuk. Astagfirullah, astagfirullah. Cing di istighfaran teh naon atuh? Ya, apa di istighfari sama tetangganya enggak kenal. Ya. Atau tetangga meninggal tidak melayat, padahal itu hakul muslim ala muslim. Ya. Kita melaksanakan sunnah itu bukan untuk menjadi orang yang eksklusif, tapi untuk menjadikan orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang melaksanakan sunnah kemudian ternyata tetangganya tidak pada kenal, berarti ada yang salah dalam pemahamannya. Ya. Padahal tetangganya masih pada muslim juga, ya. Sedangkan dengan tetangga kafir pun kita harus berakhlak yang baik dengan harapan apa? Mereka tertarik kepada Islam. Nah sekarang umat Islam sendiri benci kepada sunnah, apalagi orang kafir. Kenapa? Karena sebagian dari kita. Nah orang seperti itu jangan dijadikan saudara. Kenapa? Karena yang namanya saudara akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi. Orang ini kita pilih-pilih. Jadi milih saudara seperti milih jodoh, ya. Iya memang seperti milih jodoh, ya. Tidak cukup hanya KTP-nya Islam, ya, tapi kelakuannya Yahudi. Tidak hanya penampilannya sunnah, tapi perlakuannya jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Semakin mengenal sunnah, harusnya semakin ramah, bukan semakin marah. Ya. Udah eta maksiat wae. Sudah mendakwahi belum? Oh, tengah-tengah ngambek atau cemburu mendakwahi mah. Ya, jangan lu marah. Udah saya enggak sanggup mendakwahi. Kalau enggak sanggup mendakwahi, ingkar dalam hati, enggak perlu musuhi. Doakan. Karena orang itu tidak sama. Makanya ketika Abu Thalib meninggal dunia, ya. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib, sebuah riwayat Abu Thalib mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang kafir itu sudah mati, gitu deh, kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, pergilah dan kuburkan ayahmu. Ya. Padahal jelas meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Ikhwati billah. Nah. Jadi dalam berukhuwah itu kita tidak boleh sembarangan, ya. Karena orang Islam juga ternyata banyak yang Islamnya sekedar pengakuan di lisan. Namun secara umum kita menganggap orang yang mengaku Muslim sebagai saudara kita. Tapi untuk kita katakan uhibbuka fillah, uhibbuka lillah, maka kita harus pilih-pilih. Jangan sembarang orang. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian kita salah bergaul, salah bersaudara. Dalam hal ini, sebuah pepatah mengatakan, as-sahibu sahibun. Teman itu akan menarik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah ingat, ya, tentang kisah apa namanya yang diceritakan Rasulullah SAW. Masalul jalisu sholihu jalisu. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk bagikan apa? Bagikan apa? Berteman dengan tukang minyak wangi dan tukang pandai besi atau tukang patri. Ya. Kalau tukang minyak wangi kan mungkin kita dikasih ya, ngarep, atau kita bisa membeli darinya, atau kita paling tidak dapat harumnya. Bagaimana contohnya itu? Contohnya kalau kita berteman dengan orang yang soleh, minimal kita diajarkan olehnya tentang amal-amal soleh dengan cuman-cuman. Atau kalau tidak, kita bayar dia untuk mengajar kita. Boleh? Boleh. Ya. Sedangkan untuk les bahasa Inggris saja bayar, masa untuk les agama tidak mau bayar? Emangnya mana yang memasukkan ke surga? Ya. Emang ke surga akan tanya, "What is your God?" Enggak. Tapi mantra buka. Ya. Emang nanti di akhirat akan tanya, "What is future tense?" Enggak akan tanya tentang apa namanya future progressive, enggak akan. Apalagi English correspondent, itu lebih jauh lagi. Tapi yang tanya tentang iman kita, ya. Jadi kalau berteman soleh, kalau dia tidak mengajarkan kita secara cuma-cuma, maka kita akan membayar dia untuk mengajarkan kita yang baik-baik. Entah contoh mengajarkan tahsin Al-Quran, mengajarkan kita apa baca belajar bahasa Arab dan lain-lain. Atau paling tidak kita dapat nama baik. Bah, si Anu tadi temannya Ustadz semua, eh gitu. Pasti soleh juga. Apalagi kemudian ketemu Ustadz, Ustadz sini. Selfie upload di FB. Wah, kemudian Abun Amira selfie dengan Ustaz Yazid. Gak mungkin. Dibanting HP-nya. Ya. Wah, si Fulan selfie dengan Imam Masjidil Haram, contohnya gitu. Nah, itu sudah ria ya. Tapi kalau kita memang bersama dengan ulama, paling tidak kita akan terbawa pengaruhnya. Paling tidak diingatkan. Contoh tadi, ya, saya lupa buka kaos kaki paling kanan. Beliau tidak ingatkan saya. Padahal melihat, dan saya juga lupa. Dan buka baru ingat, kok buka kaki kanan. Ya, paling tidak negur, tak kaki kanan kan itu. Jangan segan, tetap kebenaran. Ya, saya juga tidak sengaja tadi. Buka kaki kanan dulu, salah tidak? Nyersih sunnah kan, kalau buka kaki apa dulu? Kaki kiri. Kalau makan, tangan mana dulu? Bukan tangan aku, bukan tangan kanan, bukan tangan kiri kanan. Ya tangan kanan aja, bukan tangan mana dulu. Jangan kejebak pertanyaan. Kalau dibuka tangan kanan dulu, berarti ini tangan kiri gitu, ya tangan monyet atau ya, kiri kanan begini. Ya kita jangan seperti itu. Baik, ikhwati fillah. Intinya bahwa di dalam berukhuwah Islamiyah pun kita perlu ilmu. Kita belum bicara tentang hak-hak bagaimana ukhuwah Islamiyah tersebut. Hak-hak saudara kita atas kita, ya. Yang jelas kalau kita merasa kita bersaudara dengan sesama muslim, maka kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Para ulama salaf mengatakan, ya, dulu bagi kami saudara itu lebih penting daripada dirham, daripada dinar, daripada uang. Ya. Artinya apa? Demi menyelamatkan saudara, uang dikeluarkan semua. Demi membahagiakan saudaranya, semua keluarkan. Tapi kemudian orang-orang setelah kami lebih penting uang daripada saudara. Benar tidak? Contoh dalam keluarga. Keluarga rukun, tentram, adem, ayem, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya. Tiba-tiba meninggal bapaknya, keluarga langsung pecah. Kenapa? Rebutan warisan. Warisan itu uang bukan? Harta itu uang. Ya. Mendahulukan Uang. Padahal apa? Padahal kau tunduk kepada apa? Kepada firman Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah sudah mewasiatkan kepada anak-anak kalian bahwa laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Selesai. Tapi kemudian dengan apa? Dengan dalih emansi sapi ya. Wah, sekarang kan apa namanya? Sudah persamaan hak. Harusnya sama saja laki-laki satu, perempuan satu katanya. Nah, akhirnya timbul percekcokan. Saya paling sulit ketika menghadapi itu. Berapa kali yang mengadu ke saya masalah apa? Masalah waris. Ya, sudah saya terangkan ini. Oh, yang itu protes. Ya enggak bisa, Ustaz, gini. Ya udah, bawa sana. Jangan bawa saya sebenarnya. Selesai. Ya, kita jangan ikutan terbawa dosa. Begitu. Jadi, bapak-bapak yang apa namanya? Tolong ajarkan pada anak-anaknya. Ya, ajarkan tentang masalah faraid, ilmu bagi waris dalam Islam. Jangan sampai apa? Jangan sampai keluarga pecah gara-gara warisan. Ya. Ini uang bisa merusak ukhuwah. Tapi dengan ukhuwah maka uang tidak menjadi berarti lagi. Cukup sekian mungkin pelajaran kita untuk sore hari ini. Subhanallahi bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jika ada yang mau tanyakan, fadhal. Fadhal. Warisan. Ya. Ketika suami istri, si suaminya itu sudah meninggal. Nah, si suaminya itu pegawai yang mendapatkan gaji. Ketika sudah meninggal, apakah istrinya kan rata-rata kita itu kalau suaminya sudah meninggal, gaji pensiunan itu dikuasai oleh istrinya, oleh mantan istrinya. Bagaimana seharusnya padahal istrinya itu bagian daripada hak waris termasuk anak-anaknya semua. Iya. Yang maksud ya, pertanyaan saya yang benar itu yang pembagian waris setelah suaminya meninggal harus bagaimana? Apakah dikuasai istrinya atau dibagikan sesuai kaidah-kaidah apa yang diberitakan oleh Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pensiunan itu kan biasanya dipotong dari gaji ya. Ya kan, Pak ya? Ya kan? Potong dari gaji kan? Selama pensiunan itu dipotong dari gaji, berarti itu adalah warisan. Warisan karena apa? Harta suami. Harta yang meninggal. Maka selayaknya pensiunan tiap bulan itu adalah dibagi sesuai dengan waris. Istri, jika apa namanya, jika kemudian si suaminya itu punya anak-anak, maka dia dapat 1/8. Sisanya kalau memang ada anak laki perempuan, dibagi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Seperti itu. Itu asalnya, ya, hukum asal seperti itu. Tapi kemudian anak-anaknya bijaksana. Ibu, untuk masalah aman pensiun ini kami tanazul. Artinya apa? Kami melepaskan hak kami untuk ibu, silakan ambil. Tapi harus ada akadnya, ya. Dengan lisan pun cukup begitu, maka dengan demikian boleh dikuasai oleh istri lagi. Kan mudah sebenarnya dengan patah saja. Tapi itu yang dianggap mudah itu sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak paham. Begitu. Wallahu ta'ala. Kalau terbalik bagaimana Pak, kalau yang meninggalnya justru istrinya, apakah itu gajinya sama juga, itu warisan. Jadi apa? Jadi kalau sepertinya si istri itu punya anak, maka yang laki-laki dapat 1/4. Sisanya dibagi anak-anaknya, 2:1. Seperti itu. Kecuali anak-anaknya kemudian melepaskan haknya. Sama. Ya. Kalau sudah pensiun. Iya, kalau sudah pensiun. Ya, kalau belum pensiun pak, laki-lakinya istrinya meninggal gitu, itu warisnya apa? Banyak gaji gitu, gaji. Apa nih gak pensiun? Dari gaji. Waris dari mana ya? Jadi bingung saya. Maksudnya begini, kita punya penghasilan pak, saya punya penghasilan. Masih kerja, kita aktif. Terus meninggal istrinya, apakah gaji itu menjadi waris atau gaji bapak? Ya, ya enggak lah. Bapaknya masih hidup. Atur durhaka, durhaka pisan eta ka anak pak bagikeun warisanna. Bapak teh hidup keneh jeung urang mah teh. Kadaran bapak sekalian gitu. Enggak, waris itu tapi kalau peninggalan istrinya jadi waris, contohnya apa? Mas, termasuk mas kawin. Itu jadi waris. Ya, perhiasan dan semua yang atas nama istri jadi waris. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik. Ada lagi? Halo. Ya, silakan. Menjaga konsistensi agar tetap jadi uas, sedangkan oh tetap ada uas ya. Banyak faktor. Pertama, jangan berhenti talabul ilmi, karena dengan talabul ilmi itu insya Allah iman akan terus nanjak ya. Kan iman memang berkurang bertambah, berkurang dengan apa? Dengan maksiat, bertambah dengan taat. Thalabul ilmi adalah salah satu bentuk ketaatan, maka dia akan meningkatkan iman. Kedua adalah banyak beribadah, laksanakan yang sudah dipelajari. Ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, banyak berlapang dada, salamatus sadr, jangan banyak suudzon. Ketika kita tidur, usahakan ketika kita tidur jangan menyimpan sedikit pun rasa dengki, rasa curiga kepada saudara sendiri, apalagi kepada istri. Kalau sudah punya, keburu cari dulu. Ya. Itu diantaranya seperti itu. Ya. Jadi pertama apa? Selalu thalabul ilmi. Kedua, mengamalkan ilmunya. Ketiga, beribadah. Perbanyak ibadah. Keempat, perbanyak doa. Kelima, salamatus sadr, yaitu membersihkan hati dari apa namanya, dari prasangka kepada saudara sendiri. Makanya kan dalam sebuah doa sebutkan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa dengki kepada orang beriman. Ya, jangan. Lihat orang beriman apa namanya maju, ya senang, ya bahagia, jangan panas. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau menyainginya. Tetap fastabiqul khairat. Lihat teman kita dapat IPK 4,1, enggak mungkin ya. IPK 4,379 contohnya ya. Kita ikut bahagia, kita katakan mubarak. Ya, semoga Allah memberkahi. Tapi bukan kemudian aku mah saya apa? Aku mah apa? Itu jangan begitu. Kita tetap berusaha. Saya juga doakan, saya pun ingin menyaingimu, begitu. Ya, kita tidak berprasangka, kita senang dengan prestasi saudara kita bukan berarti kita tidak ingin seperti dia. Ya tetap, tapi bersaing secara sehat, jangan bersaing secara setan. Allah amin. Baik, Allah. Sedikit sir. Mangga. Kaitan dengan ibu, kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan saudara-saudara kita untuk ibu itu sendiri. Namun jawaban dengan sekiranya bapak yang dibodoh didorong untuk itu, enggak saya seingat istilahnya mah saya nangkep bapak ini lepas kan gitu sehingga nyawak ayamnya. Nah sehingga kita dorong lagi dicoba dengan itu dengan ini. Tapi kegerwe, sakit ayah anak we. Nah itu saja. Dicoba kita untuk uwa-uwan, tapi ada keterbatasan-keterbatasan. Di satu sisi, meren janji nama ngedul, kedua nama uwa kadae, ketiru nama, nyak itu Cuma satu Pak jawabannya, jangan berhenti mencoba. Ini saja. Coba lagi sampai Pak. Ya Ustaz, sampai mati coba terus daripada berhenti mencoba. Mulai begitu dicoba coba terus, begitu kita lewat tutup ketantona, kejadian kamburkan. Betul ini kejadian. Iya. Doakan Pak. Oh, doakan. Doakan ya. Kalau sudah sampai batas maksimal, bukan kamu ngabanting pantu. Enggak, ya ngabanting. Ya, ketinggali bayangan aku atau kacium parfum lagi, langsung Allah tiga tanda datang. Sepatu kuncian, paruman pelampung sederhana. Gitu. Doakan. Doakan Pak ya. Kenapa? Karena apa namanya doa seorang muslim di belakangnya itu apa namanya insya Allah dijawab oleh Allah SWT itu doa yang ikhlas ya. Ya doa jangan depannya ya, depan di belakangnya. Makanya saya agak kurang suka berdoa. Contohnya ada apa namanya ada buat status ya, ada buat status orang tua saya sakit tolong doakan. Oh pada kopas di situ doa saya emang nggak suka. Doa mah bukan di kopas ya, di sini mengaminkan di situ pun jarang-jarang ya, saya aminkan dia saya amin gitu kan, amin Allahumma amin taqabbal ya rabbal alamin ya begitu, daripada ditulis panjang-panjang ya seperti itu. Jadi apa namanya daripada kopas ya, kopas dibacaan tuh ya, percuma, mending kita baca kopasan orang. Bacakan Allahumma gfirlahu warhamhu sifat yang meninggal gitu kan, atau Allahumma shfihi Allahumma hadihi berkah dia hidayah. Jadi doakan Pak. Bahkan ya, kalau kita mendoakan saudara kita secara diam-diam, malaikat akan mendoakan untuk kita. Ya Allah berikanlah seperti apa yang diakan pada saudaranya. Gitu. Ya Allah a'lam. Mangga. Mungkin pertanyaan mula bisa diberi contoh yang seperti apa kita cinta karena Allah dan tidak karena Allah, itu contoh yang umum. Contoh cinta karena Allah adalah apa? Kaum salaf, para pendahulu kita, ya, dia memberi itu tanpa ketahuan, bahkan tanpa mengharapkan terima kasih sama sekali. Sampai ada salah seorang ditanya, kenapa engkau memberi tidak nyuruh aja pembantu kamu? Enggak, kata dia. Kenapa? Saya takut orang yang saya kasih itu kalau bertemu saya jadi kikuk. Jadi lebih baik saya berikan diam-diam. Itu karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, suka ngungkit. Contoh, kita membantu si A. Kemudian si A jadi lebih khusus dari kita. Kita datang. Bantu atulah, datang lagi kamu dibantu sama saya. Ngungkit. Berarti tidak karena Allah. Sebagaimana Allah firman, ya ayyuhal amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau batalkan sedekah kamu dengan al-mannu. Al-mannu itu apa? Mungkin wal adza, dan dengan menyakiti. Contoh sedekah. Lawan butuh duit, tah balangkeun. Kira-kira karena Allah tidak? Tidak. Ya. Orang itu ngambil sambil sakit hati kan? Ngambil karena butuh. Tapi sakit hati. Atau kamu mau minta ke saya wae, kamu lain tuh minta. Al-Mu'min itu apa namanya? Itu pasti tidak karena Allah. Selama kita mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri, bahkan bukan hanya imbalan materi, kita mengharapkan orang itu berterima kasih, mengucapkan terima kasih pada kita, maka itu bukan karena Allah, tapi karena kepentingan. Walaupun kita tetap saja sebagai orang yang diberi wajib untuk berterima kasih. Tapi yang memberi hendaknya jangan meminta atau menunggu terima kasih. Terus bagaimana ya kita berterima kasih kepada orang yang kita tidak tahu? Doakan kepada Allah, ya Allah jadikanlah hartanya penuh berkah, panjangkanlah umurnya, berkatilah keluarganya dan umurnya. Seperti itu kita doakan. Ya. Mungkin jelas ya bentuknya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Apa? Kebiasaan di budaya kita di bawah atau di Malaysia pada umumnya makna silaturahim. Apa-apa silaturahim. Orang-orang namanya silaturahim. Apapun silaturahim. Nah, yang saya tanyakan makna yang sebenarnya silaturahim, apa silaturahim yang benar itu? Silah menyambung, rahim, rahim. Artinya hubungan kekerabatan. Ya, hubungan kekeluargaan. Satu rahim itu. Tapi kalau dengan yang tidak ada hubungan kerabatan, bukan satu rahim, itu namanya ziarah. Ya. Kita ziarah kubur terus siapa ya? Pernah sama itu, sama saudara itu ziarah itu. Ya. Jadi satu rahim itu adalah menyambungkan orang punya kekerabatan dengan kita. Ya, atau menyambungkan dengan orang yang pernah punya kerabatan dengan kita. Contohnya begini. Orang tua kita punya punya sahabat, kemudian sahabat akrab. Ketika orang tua kita meninggal, kita tetap berhubungan baik dengan sahabat orang tua. Itu termasuk satu rahim yang membantu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, ada para pendahulu kita itu ketika orang tuanya meninggal, maka sahabatnya itu kemudian menyantuni keluarga sahabat yang meninggal itu sampai apa? Sampai mereka besar. Dan ketika apa? Ketika orang yang menyantuni meninggal, maka anak-anak yang tadi santuni balik menyantuni. Seperti itu terus. Itu karena Allah bukan? Karena Allah. Dia tidak mengharap, tapi tahu diri. Dan itu silaturahim seperti itu. Dan atas dasar agama. Ya. Itu Allah Ta'ala. Baik. Karena waktunya memang sudah memburu kita, insya Allah kalau ada kesempatan, saya ada umur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmatnya, kita akan lanjutkan di hari yang lain. Kalau ada yang benar, itu semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, datangnya dari saya dan dari syaitan. Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan baik dan kemudian mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.